Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, membahas tentang bab yang ketujuh, yaitu dosa besar yang ketujuh, yakni aklur riba, memakan harta riba. Pada pertemuan yang lalu kita telah bersama mempelajari bahwasanya riba di dalam Islam ada dua jenis. Ada riba yang terjadi pada akad jual beli, dan ada riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Kedua jenis riba di atas, baik dalam akad jual beli maupun hutang piutang, dinafikan dan diharamkan di dalam Islam melalui dalil-dalil yang tegas di dalam ayat-ayat Allah maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, riba adalah sebuah dosa yang kerap terjadi di masa jahiliyah. Dan mereka umat jahiliyah di kala itu menganggap riba adalah salah satu metode untuk meraup keuntungan dan melipat gandakan harta menjadi banyak. Karena kerap terjadinya riba, sering dan banyak terjadinya riba, maka Islam mengharamkan riba ini dengan beberapa tingkatan, sebagaimana khamr. Islam juga mengharamkannya dengan beberapa tingkatan. Tidak terjadi pengharaman khamr sekaligus dalam satu kali turun ayat. Begitu pula pengharaman riba. Tidak terjadi pengharaman riba dalam satu kali turun ayat, namun berangsur-angsur menyesuaikan kondisi kaum muslimin di kala itu, dikarenakan akad riba sebagaimana halnya meminum khamr adalah suatu hal yang sering terjadi di masa dahulu, terkhusus di masa jahiliyah. Sehingga manakala diharamkan dengan satu kali pengharaman, dikhawatirkan akan ada rasa berat pada sebagian kaum muslimin, atau dikhawatirkan ada orang-orang yang enggan menerima Islam dikarenakan syariat yang berat tersebut. Makanya khamr, pengharaman ujungnya menjadi pengharaman yang abadi. Semua yang memabukkan haram itu terjadi di Madinah. Terjadi di Madinah. Di Mekah belum. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya. Itu khamr belum diharamkan dengan pengharaman yang mutlak. Begitu pula riba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, riba di awal Islam adalah perkara yang tidak datang pengharaman di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Hingga turun ayat surah Ar-Rum. Ayat yang ke-39, saya ulang, hingga turun ayat pada surat Ar-Rum, ayat yang ke-39, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwasanya riba adalah sesuatu yang dibenci Allah. Riba adalah sesuatu yang hakikatnya tidak menguntungkan orang yang bertransaksi dengan akad riba tadi. Allah menyatakan di dalam ayat di atas Ar-Rum 39, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan apapun yang kalian lakukan dari transaksi riba, supaya harta tadi berkembang pada harta manusia, supaya hartanya berkembang pada harta manusia, maka ketahuilah," kata Allah, "fala yarbu indallah," sungguh akad riba tadi tidak akan berkembang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita isyaratkan bahwasanya riba jahiliyah, riba yang kerap terjadi di masa jahiliyah adalah riba duyun, riba hutang piutang. Baik dengan akad saya meminjamkan kepada engkau dan engkau mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, atau saya mau meminjamkan engkau dan engkau harus membayar sesuai dengan tempo yang ada. Kalau lewat dari tempo, maka engkau membayar denda. Ini riba duyun. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Apapun yang kalian lakukan dari perkara riba agar harta kalian berkembang di harta manusia, sungguh itu tidak akan berkembang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada isyarat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan sebenarnya ada akad riba. Ya. "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah," dan apa yang kalian berikan dari sedekah, pemberian-pemberian sedekah yang kalian inginkan dengannya wajah Allah, "faulaika humul mud'ibun," maka sungguh harta itulah yang akan berkembang. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mulai mengisyaratkan riba di sisi Allah tidak akan berkembang, tapi sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan berkembang. Riba tidak akan membuat harta kalian semakin banyak, tapi sedekah akan membuat harta kalian semakin banyak. Riba tidak akan membuat harta kalian semakin berbarokah dan bermanfaat, namun sedekah akan membuat harta kalian semakin berkah dan semakin bermanfaat. Nah, ini surah Ar-Rum ayat yang ke-39 ini sudah isyarat. Nah, kalau ada sesuatu pada riba yang nanti di kemudian hari riba akan diharamkan dengan pengharaman yang mutlak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat turun di Mekah. Ya, surat Ar-Rum 39 tadi adalah ayat Makkiyah. Turun sebelum hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ke Madinah. Dan berarti berlangsung selama dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun di Mekah, belum ada pengharaman riba secara tegas. Riba adalah sesuatu yang harus kalian tinggalkan. Tapi muslim yang cerdas dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah muslim yang seperti itu, muslim yang cerdas. Tatkala melihat ada isyarat kalau riba itu tidak akan menjadikan harta semakin berkembang dan berberkah, mereka sudah mulai berangsur-angsur menghindarinya. Hingga barakallahu fikum, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam pindah ke Madinah, turun ayat kepada beliau pada surah An-Nisa ayat yang ke 160 sampai 161. Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Pada dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengisyaratkan ada sesuatu pada riba. Di mana Allah mengkhabarkan khususnya pada ayat 161 dalam surah An-Nisa tadi bahwasanya riba adalah sesuatu yang sudah diharamkan bagi umat terdahulu yaitu orang-orang Yahudi, tapi mereka melanggar. Dan pada dua ayat ini belum ada pengharaman secara mutlak tegas dan jelas kepada kaum muslimin, hanya ada isyarat kalau riba adalah sesuatu yang telah diharamkan bagi ahlul kitab di masa dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa bi dhulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik yang sebelumnya halal bagi mereka. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi. Karena banyaknya kezaliman yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan Allah mengharamkan sesuatu yang baik, thayyib, sebelumnya halal bagi mereka, tapi karena kezaliman yang dilakukan mereka Allah jadikan haram itu perkara-perkara yang baik tadi. Wa bi saddihim an sabilillahi katsira, dan hal ini juga terjadi karena mereka banyak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihimur riba, dan juga terjadi karena mereka mengambil harta riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang dari riba. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang diberikan kepada Yahudi, yaitu diharamkan perkara-perkara yang baik bagi mereka padahal sebelumnya halal, itu karena tiga sebab. Satu, karena mereka orang-orang yang zalim, umat yang zalim, Yahudi zalim. Bagaimana mereka menganiaya nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus? Bagaimana mereka membunuh para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus? Makanya kalau sekarang ini di masa kita sekarang ini melihat, ya, kita melihat bagaimana Yahudi dengan begitu zalimnya melakukan pembantaian genosida kepada kaum muslimin di tanah Palestina, itu memang sudah dari watak nenek moyang mereka seperti itu. Jangankan kaum muslimin, ya. Jangankan kaum muslimin. Yang hari ini saya melihat video Yahudi membantai beberapa orang yang sakit di rumah sakit, ya. Sehingga di bantalnya ada bekas darah karena mungkin ditembak kepalanya. Dengan begitu zalimnya, bana'udzubillah itu. Memang sudah warisan nenek moyang mereka dulu. Allah sifati fa bi dhulmin minal ladina hadu, karena kezaliman mereka orang-orang Yahudi. Nabi Zakaria dibunuh sama mereka. Nabi Zakaria dibunuh sama mereka. Dan nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam sejarah, ratusan nabi habis di tangan mereka Yahudi. Kezaliman mereka sepanjang masa. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, sebab dihukumnya orang-orang Yahudi dengan diharamkan bagi mereka perkara-perkara yang baik adalah karena mereka banyak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengubah-ubah Taurat, mereka mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, membalik satu ayat dengan ayat yang lain, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini penyimpangan mereka di situ. Berpaling dari jalannya Nabiullah Musa alaihi salam. Hingga pada puncaknya mereka menolak kerasulan an-nabi wa alaihi salatu wassalam, padahal mereka sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ciri-cirinya sangat jelas. Itu. Yang ketiga, ya, wa akhdhihimur riba, karena mereka mengambil harta riba. Ini sebabnya. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang dari riba. Ayat ini barakallahu fikum adalah ayat yang berisi celaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang Yahudi. Di antara sebabnya adalah karena riba. Dan Allah dalam ayat ini tidak mengisyaratkan adanya pengharaman secara jelas kepada kaum muslimin. Allah hanya mengkhabarkan orang-orang Yahudi mereka mengambil riba padahal sudah dilarang. Tapi mereka tetap mengambil riba. Maka sudah, yang tadinya halal bagi mereka jadi haram. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Yahudi. Orang yang berkelit, banyak tanya, banyak enggak puas dengan apa yang disyariatkan. Sehingga yang sebenarnya halal dicari sampai ujung-ujungnya menjadi haram. Nah, dalam surah Al-Baqarah ya disebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Masih ditanya lagi, sapi yang seperti apa? Ya. Dijelaskan sapi yang begini-begini, masih kurang puas. Ditanya lagi, sapi yang seperti apa lagi? Ya, dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Sifatnya orang Yahudi begitu. Yang sebenarnya kalau dilakukan di awal perkara nyembelih sapi sudah selesai, tapi mereka masih cari. Ya, cari sifat-sifat yang sebenarnya memberatkan mereka, hingga akhirnya mereka pun melakukan dengan penuh kesulitan. Ini Yahudi. Nah, ini barakallahu fikum ayat An-Nisa 160 sampai 161 turun di Madinah. Ya. Ini juga masih isyarat. Tidak terdapat pengharaman secara jelas dan tegas untuk kaum muslimin, hanya Allah mengharamkan atau mengkhabarkan tentang haramnya riba bagi orang-orang Yahudi. Kemudian tingkatan yang ketiga atau fase yang ketiga dalam pengharaman riba adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-130. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat dan berlipat. Adhafan mudha'afah. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan haramnya riba, tapi belum semua riba, baru sebahagian, yaitu riba yang ab'afan mudha'afah. Yang dimaksud dengan riba ab'afan mudha'afah sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, para ahli tafsir, adalah riba yang disebabkan karena akad hutang piutang. Ya, tatkala seorang meminjam kepada saudaranya, saudaranya belum bisa mengembalikan, ditambah hutangnya. Belum bisa mengembalikan sesuai dengan tempo, ada denda hutangnya. Besoknya lagi belum bisa membayar sesuai dengan tempo yang dijanjikan, berlipat lagi, bertambah lagi hutangnya. Terus adhafan mudha'afah. Jadi yang pertama riba diharamkanlah riba yang adhafan mudha'afah, yaitu riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Belum riba yang terjadi pada akad jual beli. Nah, ini sebagaimana khamr ya. Khamr juga pengharamannya setelah ada isyarat kemudian diharamkan yang sebagian, yaitu minum khamr dilarang kalau dekat waktu sholat. Kalau di luar, kalau di waktu yang jauh dari waktu sholat boleh. Nah, ini juga sama ayat riba ini. Yang haram di awal kali pengharamannya adalah riba-riba yang adhafan mudha'afah. Riba yang menyebabkan hutang menjadi berlipat. Nah, riba jual beli belum. Hingga akhirnya barakallahu fikum turun ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, Al-Baqarah 278 dan 279, ayat tersebut berisi pengharaman secara mutlak terhadap semua akad dalam hutang piutang maupun jual beli yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai bahagian daripada riba. Itulah ujungnya. Pada surah Al-Baqarah 278 dan 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan semua harta yang tersisa dari harta riba apabila kalian benar-benar beriman. Allah menyatakan ar-riba dengan alif lam menunjukkan semua riba diharamkan setelah sebelumnya hanya diharamkan sebahagiannya. Dengan tegas Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan semua harta-harta kalian yang ada akad riba, ada akad ribanya. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Di ayat berikutnya 279, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman bagi mereka orang-orang yang masih memakai mengkonsumsi harta riba padahal sudah ada pengharamannya. Fa ilam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Apabila kalian tidak melakukannya, kalian tidak meninggalkan apa yang tersisa dari harta riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah ada peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk mereka. Ada genderang perang. Demikian Allah Subhanahu wa taala membahasakan. Fa'dhanu, umumkanlah ada perang yang harus mereka hadapi melawan Allah dan rasulnya. Siapa yang mampu? Hamba yang lemah diperintahkan untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu? Ini berarti ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tidak meninggalkan riba padahal riba sudah diharamkan secara mutlak, yang akan mereka perangi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan apabila kalian bertaubat maka bagi kalian modal harta kalian. La tadhlimuna wa la tudhlamun, kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak akan dizalimi kalau bertaubat dari riba. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ayat ini adalah fase terakhir di mana Allah Azza wa Jalla mengharamkan di sana semua akad-akad riba yang dijelaskan jenis-jenisnya oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis yang sahih, baik ribanya kaitannya dengan akad hutang piutang maupun riba yang kaitannya dengan jual beli, semuanya haram. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menyampaikan atau mensyariatkan pengharaman riba dengan bertingkat. Dikarenakan tadi riba adalah sesuatu yang kerap terjadi di masa jahiliyah. Jadi kalau diharamkan sekaligus langsung satu kali turun ayat, maka akan keberatan nanti kaum muslimin. Atau orang-orang musyrikin akan lambat masuk ke dalam Islam karena syariat berat yang ada, yaitu haramnya riba, padahal riba sudah menjadi akad yang biasa di tengah-tengah umat jahiliyah di kala itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga pengharaman riba adalah di Madinah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fase Mekah itu betul-betul fase dakwah kepada tauhid. Fase Mekah, fase dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam di Mekah itu betul-betul dakwah sibuk dengan tauhid, ngajak orang nyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, baik kepada kuburan, wali, nabi, malaikat, matahari, bulan, bintang dan yang lainnya. Itu 13 tahun lamanya. luar biasa. Sehingga demikianlah metode dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk diantaranya Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sangat-sangat mengedepankan dakwah tauhid. Sangat menomorsatukan dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan serius, 13 tahun lamanya Rasul alaihi salatu wasallam memperjuangkan itu. Sehingga kalau kita pernah belajar, berhasil menghatamkan satu pembahasan masalah tauhid, kemudian kita merasa cukup, kita tidak perlu pembahasan tauhid lagi, ini patut dipertanyakan. Ya. Belum ada apa-apanya, kita mungkin baru selesai bahas satu kitab masalah tauhid, 2-3 majelis membahas masalah tauhid, terus kita merasa puas, oh pembahasannya jangan tauhid terus, yang dibahas itu fikih dong, yang dibahas itu muamalah dong, yang dibahas masalah-masalah kontemporer, jangan kerjaannya majelis tauhid, tauhid, tauhid terus, bahas syirik terus. Ini pemahaman yang salah. Rasulullah alaihi salatu wasalam 13 tahun dakwah tauhid murni, tauhid. Bahkan barakallahu fikum, riba haramnya nanti di Madinah. Kemudian puasa Ramadan juga sama, nanti di Madinah itu. Khamr haramnya nanti di Madinah. Wajibnya puasa Ramadan nanti di Madinah. Zakat juga sama di Madinah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi benar-benar tauhid di dalam Islam ini menjadi metode dakwah yang harus dikedepankan. Nah, baik, kita lanjut. Setelah kita mempelajari tentang fase pengharaman riba di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengalami 4 fase dan tingkatan, maka berikutnya kita akan menyimak dalil-dalil dari ayat maupun hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang haramnya memakan harta riba. Yang pertama, Al-Imam Adz-Dzahabi nukilkan adalah ayat terakhir yang tadi kita baca, Al-Baqarah 278 dan 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa daripada riba. Apabila kalian benar-benar beriman, fa'ilam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, apabila kalian tidak meninggalkan harta riba, maka umumkanlah ada peperangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuknya agar dia hadapi. Nah, ini ancaman. Ancaman ini menunjukkan keharamannya. Dan siapa seorang muslim yang mampu melawan Rabbnya, padahal dia adalah seorang yang selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mengerikan ancaman yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka, orang-orang yang masih bermuamalah dengan riba, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan riba tersebut. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba, Tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan karena kesurupan. Ini juga ancaman yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, orang-orang yang masih memakan harta riba. Maksudnya berdiri sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan setan karena kesurupan itu adalah tatkala mereka dibangkitkan di hari kiamat. Setiap manusia akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah melalui anggota tubuh yang pasti tersisa meskipun mereka telah wafat ribuan tahun. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka, dan orang-orang yang memakan riba punya ciri khas. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala nanti di yaumul qiyamah dari kubur-kubur mereka dalam keadaan mereka majanin, seperti orang gila. Yata khabbatuhu syaitan minal mas, sebagaimana orang yang di dunia ini kesurupan setan. Geraknya di luar kendali dia. Teriaknya di luar kendali dia. Karena memang benar-benar hilang akal. Tatkala orang kesurupan, dia tidak menyadari apa yang dia perbuat, tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Nah, demikianlah kondisinya orang yang makan riba. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan ayat di atas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan, orang yang memakan riba di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan sebagai orang yang gila, sebagai orang yang gila. Inilah maksudnya yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Abbas maksudnya adalah dibangkitkan seperti orang yang gila. Na'udzubillahi min dzalik. Ila qawlihi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat tersebut Al-Baqarah 275 mengharamkan semua atau mengancam semua orang-orang yang memakan harta riba dibangkitkan seperti orang yang kesurupan dan orang yang gila. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah melanjutkan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kenapa mereka dibangkitkan seperti orang yang kesurupan? Hal itu dikarenakan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Mereka menyatakan riba dan jual beli itu sama aja. Sama-sama untuk meraup keuntungan sehingga sama-sama dilakukan dan tidak masalah. Padahal wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Padahal Allah yang menghalalkan jual beli dan Allah yang mengharamkan riba. Sehingga dua perkara ini harus dibedakan. Beda antara riba dengan jual beli. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu ila Allah. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah dan dia berhenti dari apa yang dia lakukan berupa kerja riba, jual beli riba, hutang piutang riba, dia berhenti darinya, falahu masalah, maka dia mendapatkan apa yang lalu, ya, dia mendapatkan harta modalnya yang dia peruntukkan untuk akad jual belinya atau hutang piutangnya. Wa amruhu ila Allah, kemudian urusan dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menerima taubatnya. Namun yang sudah datang nasihat, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, siapa yang masih kembali kepada riba, sudah dapat nasihat masih, sudah dapat nasihat masih, ya, sudah dikatakan riba haram dengan terang-terangan, dengan penuh pengetahuan, dia menyatakan riba masih akan tetap saya jalani. Maka orang yang seperti ini Allah mengancam, faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Fana'udzu billahi min dzalik. Ini riba. Ancaman yang begitu mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, walayadz billah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita waspada, hati-hati dari perkara-perkara yang semisal ini. Sekecil apapun harta riba, meskipun itu hanya berapa rupiah, itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita makan, untuk kita pergunakan. Ma'asyiral muslimin, riba adalah suatu perkara yang bertentangan dengan tujuan daripada memberikan hutang kepada saudara kita. Memberikan hutang adalah sebuah amalan besar di dalam Islam. Bahkan sebagian ulama berselisih pendapat, besar mana pahalanya antara memberikan hutang dengan bersedekah. Ada yang menyatakan memberikan hutang itu lebih afdol dibandingkan bersedekah, dikarenakan memberikan hutang itu biasanya terjadi di saat orang yang mau berhutang dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi terdesak, sehingga tatkala seorang muslim membantunya, maka dia telah melakukan upaya untuk menghilangkan kesulitan pada saudaranya muslim. Nah, dari sisi inilah sebagian ulama menyatakan ngasih hutang, meskipun itu akan kembali di kemudian hari insyaallah, itu lebih afdol daripada sedekah. Karena sedekah enggak mesti seperti itu. Meskipun barakallahu fikum yang rajih sedekah lebih afdol. Tapi syahidnya yang bisa kita ambil pelajaran, para ulama itu berselisih pendapat tentang memberikan hutang. Ada yang berpendapat lebih afdol dibandingkan bersedekah. Sehingga benar-benar memberikan hutang itu adalah suatu amalan soleh yang tujuannya adalah membantu saudara kita muslim, membantu orang yang kesulitan, membantu orang yang sedang dalam masalah terdesak. Sehingga orang yang semisal ini tidak pantas untuk diperas, kemudian kita ambil keuntungan di saat-saat dia terdesak, kita peras supaya kita bisa mendapatkan tambahan harta dari hutang yang kita berikan kepada saudara kita tadi. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hutang piutang ini Islam betul-betul indah aturannya. Yang berhutang dikasih aturan, yang memberikan hutang dikasih aturan, yang berhutang dikasih wejangan, ada adab-adabnya. Yang memberikan hutang juga sama, dikasih wejangan dan ada adab-adabnya. Yang berhutang ditekankan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, berhutang itu untuk membayar. Ya. Jangan sampai seorang berhutang niatnya enggak mau bayar. Ya. Jadi berhutang itu untuk membayar. Itu sudah aturannya di dalam Islam. Jadi setiap hutang harus dibayar. Dan seorang yang berniat tatkala berhutang untuk membayarnya di kemudian hari, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang dia inginkan tadi. Kalau orang niatnya hutang pengin bayar, Allah akan mudahkan jalannya untuk dia membayar hutangnya. Ini. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Tatkala orang yang mampu bayar hutang tapi dia tunda-tunda pembayarannya, itu zalim. Nah, ini kan berarti aturan di dalam Islam. Orang yang berhutang silakan berhutang kalau dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kesulitan, tapi jangan lupa berniat bayar dan berusaha untuk membayar. Tatkala sudah mampu membayar jangan ditunda-tunda, itu kezaliman. Orang yang memberikan hutang juga sama. dikasih wejangan, dikasih aturan dan adab di dalam Islam. Jangan memeras, jangan susah memberikan tambahan tempo. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang kepadamu itu ada kesulitan membayar, maka fanadhiratun ila maisarah, kasih tambahan tempo sampai dia longgar, sampai dia mudah. Yang memberikan hutang pun Allah Subhanahu wa taala berikan adab. Jangan terlalu menekan. Jangan terlalu pelit dalam memberikan tambahan tempo. Nah, ini betul-betul indah Islam ini. Ada akad hutang piutang dibolehkan, tapi dua belah pihak dikasih adab. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang memberikan hutang kepada saudaranya untuk meraup keuntungan, maka sungguh dia telah keluar dari tujuan memberikan hutang itu sendiri. Nah, yaitu memberikan kemudahan, ya, menghilangkan kesulitan pada saudaranya muslim. Ayat di atas Al-Baqarah 275 dikomentari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Fahada wa'idun 'azimun bil khuludi fin nari kama tara. Maka ini adalah ancaman yang besar dengan adanya kekekalan di dalam neraka. Liman ada ila riba ba'dal mau'idhah, bagi orang yang kembali kepada riba setelah mendapatkan nasihat. Orang yang sudah tahu ini riba, kemudian dia masih bertransaksi dengan transaksi riba dengan penuh pengetahuan dan kesadaran, maka ancamannya adalah al-khuludu finnar, kekal di dalam neraka. Meskipun maksudnya adalah apabila dia menganggap riba itu halal, makanya dia kembali lagi kepada riba. Adapun orang yang masih meyakini haramnya riba, tapi dia masih tetap masuk ke dalamnya karena hawa nafsunya, namun dia meyakini apa yang dia lakukan salah, maka orang ini adalah muslim, bukan seorang yang kafir, sehingga tatkala dia dimasukkan ke dalam neraka, kekalnya dia adalah berada dalam neraka dalam jangka yang panjang, tidak kekal selama-lamanya. Kemudian hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk menjelaskan tentang haramnya riba adalah hadis yang menjelaskan tentang 7 dosa yang membinasakan. Di mana di antara 7 dosa tadi Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di antaranya adalah aklur riba, memakan harta riba. Demikian juga hadis yang disebut oleh penulis adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim menunjukkan tentang laknat Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memakan riba. Di mana laknat adalah dijauhkan seorang dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikan harta riba. Ya, orang yang memberikan hutang dengan akad riba, yang berhutang menyetujui akad riba, ini sama-sama terlaknat. Wa syahidaihi wa katibah, dan juga Allah melaknat dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba dan orang yang menulis terjadinya akad riba. Jadi semuanya kena. Nah, orang yang memberikan harta riba, yang memakan harta riba, yang menulis bahkan yang menyaksikan, semuanya terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akilur riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu dzalik mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan riba, memberikan makan riba, yang menulis transaksi riba, yang menyaksikan transaksi riba, kalau mereka tahu itu riba, maka mereka terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Ini ancaman laknat, bukan ancaman yang sembarangan. Makanya barakallahu fikum, orang yang sudah tahu riba tapi masih masuk ke dalam transaksi riba, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia inginkan dari banyaknya harta, tidak akan dia raih, hangus, habis. Begitu pula, kalau seumpamanya masih ada, Allah subhanahu wa ta'ala hapus berkahnya, sehingga tidak bermanfaat. Kalau dia manfaatkan, juga akan menumbuhkan daging yang haram, yang akan berbuat dengan perbuatan yang haram. Ini, sehingga bahaya. Perkara riba bukan perkara yang remeh. Perkara riba adalah perkara yang mengerikan, mendatangkan laknat bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Dan apa yang diharapkan berupa kebaikan pada diri seseorang yang telah mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita waspada dari segala bentuk transaksi riba. Mari kita waspada pada setiap uang yang kita simpan di bank-bank konvensional atau di bank-bank syariah. Ada bunga, itu riba. Hindarkan dari asal harta kita. Pergunakan bunga yang ada dari tempat kita nitipkan uang, serahkan kepada orang-orang yang akan mempergunakannya untuk membangun fasilitas umum. Itu diperbolehkan. Jangan dimakan atau digunakan untuk membangun fasilitas ibadah atau fasilitas pendidikan atau tempat tinggal. Jangan. Bagi yang tabungannya banyak, otomatis ya, bunganya juga yang diberikan oleh pihak tersebut juga banyak. Nah, ini harus betul-betul waspada. Jangan sampai bunga tadi kita makan. Jangan sampai bunga tadi kita manfaatkan. Sehingga kita terjatuh dalam akhlu riba. Maka dengan barakallahu fikum senantiasa memeriksa berapa nominal uang yang ada di tabungan. Dengan melihat buku tabungan ada data bunganya berapa. Ini sangat membantu untuk kita menghindari perkara riba. Para ulama memfatwakan boleh kita bermuamalah dengan bank kalau sebatas hanya. Namun untuk mengambil manfaat yang mereka berikan berupa bunga karena kita menyimpan uang pada mereka, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan difatwakan oleh para ulama dengan fatwa haram. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula segala bentuk transaksi-transaksi riba yang ada pada jual beli, ini benar-benar kita waspadai, jangan sampai kita terjatuh dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita bermudah-mudahan untuk masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Dengan ini selesai kita dari pembahasan riba. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita masuk pada dosa besar yang ke-8, yaitu aklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Insyaallah taala pembahasan ini kita akan bawakan dan kita akan sama-sama mempelajarinya di pertemuan yang akan datang bismillah taala wa nasallallahu taisir. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Waffaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.